رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ya, tafadhal dibaca Ismail. Wan nasu fi hadzal bab, wan nas al murad bin nas huna al ulama, ya, bukan orang-orang biasa, rakyat jelata, tapi adalah al ulama. Nah, atau mufassir. Ya, terus qala al mu'allifu rahimahullahu, wan nasu fi hadzal wadi tarfani, طرف من أهل الكلام ونقلهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله, لا يميز بين الصحيح والضعيف, ويشك في صحة الحديث أو في القدع بها, مع قولها معلومة مقطوعا بها إلا أهل العلم به. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به, كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد قد رواه ثقة فاعل قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة, يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. طيب, قال المصنف رحمه الله, والناس في هذا الباب طرفان. Ya, maka manusia atau para ulama di sini, para ulama di bab ini, dalam kasus ini terbagi menjadi dua bagian. Kata beliau, yang pertama tarfun min ahlil kalam wa nahwihim. Yang pertama, kelompok yang pertama dari kalangan ahlil kalam dan yang semisal dengan mereka, ya, mimman huwa, yaitu kalangan yang mereka ini ba'idun an ma'rifatil hadis wa ahli, yang mereka sangat jauh mengenal ilmu hadis dan para ulama-nya, mereka enggak kenal, enggak ngerti mereka itu. Ya. La yumayyizu baina sahih wa dhaif. Yang mereka tidak dapat membedakan antara yang sahih dan dhaif. Wa yashukku fi sihhati ahaditha aw fil qat'i minha biha ma'a qawliha ma'lumatan maqtu'an biha inda ahli ilmi bihi. Ya, sehingga dia meragukan, ya, meragukan kesahihan sebuah berbagai hadis, padahal bagi kalangan ahli hadis, hadis tersebut sudah qat'i, sudah pasti kesahihannya. Maqawniha ma'lumatan, ya, dia sudah diketahui maqtu'an, dipastikan kesahihan, ya, inda ahli ilmi bih, menurut kalangan ahli hadis. Ini yang pertama. Ya, wattar pun, dan kelompok yang kedua, mimman yadda'i tiba' al-hadis wal-amala bih, itu dari kalangan yang mengklaim mengikuti dan mengamalkan hadis. Ya, kullama wajada lafdan fi hadisin qad rawahu thiqatun aw ra'a hadisan bi isnadin zahiruhu as-sihhah, yuridu an yaj'ala dhalika min jinsi ma jazama ahlul ilmi bi sihhatih. Kemudian kata Syekhul Islam, kelompok yang kedua ini, itu yang mereka mengklaim mengikuti dan mengamalkan hadis, maka setiap kali dia mendapati sebuah lafaz redaksi hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang tsikah, atau dia menemukan hadis berikut sanad yang zahirnya sahih, ya, maka ia pun yurid ayya ja'ala dhalika min jinsi ma jazama min jazama ahlul ilmi bisihhati. Maka dia pun ya menginginkan untuk memutuskan sebagai jenis hadis, menjadikan hadis tersebut sebagai jenis sebuah hadis ya yang diyakini kesahihannya oleh ahli ilmu. Baik. Nanti ada sambungannya di matan berikutnya, hatta idza arada as-sahih. Kita baca aja dulu syarahnya ya. Tafadhal Ismail syarahnya. Asy-syarh. Wa hadha alladhi qalahu as-Syaikh akhiran wa hakama bi annahu tarbun yaqa'u bihi kathirun minan nasi al-yawma. Fatajiduhum ya'tamiduna 'ala dhahir al-isnadi wa yusakhifuna al-haditha bina'an 'ala dhahirihi wa la yanduruna ila al-ahadithi as-sahihati allati ta'tabaru fi sunnati allati tu'tabaru fi sunnati al-jibali wa hadhihi al-mas'alatu da'iman uhadhdhiru minha wa aqulu inna mithla hadhihi al-ahaditha ahadithi allati laysat bil kutubi al-ma'rufati al-mutalaqqati an ahli al-'ilmi idha waradat walau bi sanadin dhahirul sihhati wa hiya Al-Hadithah karpet ini ya belum di itu aja matoni vakum ya, baru yang dari orangnya aja. Iya alergi ada langsung ya taib. Ada tisunya nggak ada. Taib. Nanti di vakum tuh, karena ini langsung dari orang ya kan, kotor apa? Wahada lati qalahu syekh akhiran. Bentar nih. Enggak kuat ya. Maful, tolong kipasin ke sini aja. Mana lagi? Wa hadha alladhi qalahu syekh akhiran. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, inilah yang diucapkan oleh Syekh Syekhul Islam rahimahullah taala di akhiran, di bagian terakhir. Wa hakama bi annahu tarqun yaqau fihi katsirun minan nas al-yawma. Jangan kencang-kencang dah. Soal yang lagi. Hah? Ya dan beliau rahimahullah ta'ala yaqa apa hakama bi annahu tarqun yaqa fihi kathirun minal nas al-yawm. Dan beliau memutuskan bahwa mayoritas kebanyakan masyarakat ya saat ini ya bersikap demikian yaqa fihi, bersikap dengan demikian, yaitu seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang disebutkan di matan tadi. Ya, apakah ahlul kalam mereka bersandar, mereka enggak paham ya hadis ya. Nah, yang berikutnya. Kata beliau, "Fatajiduhum ya'tamiduna 'ala dhahiril isnad." Maka Anda akan mendapati mereka, masyarakat saat ini mereka hanya akan bersandar kepada zahirnya sanad. Ya, wa yusahhihuna al-haditsa bina'an 'ala dhahirih. Dan mereka akan membenarkan sebuah hadis hanya berdasarkan zahirnya saja. Wa la yanzuruna ila al-ahadisi as-sahihah allati tu'tabaru fi sunnati kal-jibali. Dan mereka tidak memperhatikan, tidak melihat hadis-hadis yang sahih yang tercantum dalam as-sunnah, ya, yang sangat banyak, ya, kal-jibali, yang seakan-akan hadis-hadis tersebut adalah gunung, sebuah pegunungan. Nanti dia pun maaf, malah semakin ini ya. Ya, hadihil mas'alatu daiman uhadziru minha. Masalah inilah yang saya selalu mengingatkan tentangnya. Wa aqul, kata Syekh, maka saya mengatakan, inna misla hadihil ahadisi allati laysat fil kutubil ma'rufah. Ya, bahwa hadis-hadis, ya, sesungguhnya semisal hadis-hadis ini yang tidak terdapat di kitab-kitab yang ma'ruf, yang al-mutalaqah an ahli ilm, ya, yang diterima oleh para ulama, idza waradat walau bi sanadin zahirihi as-sihhah, ya, apabila hadis ini, ya, terdapat hadis ini yang zahirnya ada sihhah, wa hiya tu'aridul ahadits al-wadihah al-bayyinata, namun ternyata kontradiksi, berlawanan dengan hadis-hadis yang jelas yang diterima oleh para ulama, al-mutalaqqah bil qabul, fa innahu la yanbaghi lil insan ayyatamida 'alaiha, maka tidak layak bagi, ya, seseorang untuk bersandar kepada hadis-hadis tersebut. Fa kama annana la na'tamidu 'ala dhahiril isnad la tashihan wala tad'ifan, fa innahu yajibu an nuhila hadhihi al-masail, ya, ila al-qawaid al-'ammah fi syar'i fi syari'ati wal ahadisi allati. Oh, ini belum dibaca ya. Yang belum dibaca sampai mana? Belum dibaca. Ah, saya pun baca. القواعد العامة في الشريعة والأحاديث التي تعتبر جبالا راسية. فشيخ الآن بيّن رحمه الله أنه قد يكون السند صحيحا والمتن غير صحيح كما سبق من ذكر الأوهام. فذلك بعض الناس الذين يدعون علم الحديث وأنهم أهله ورجاله تجدهم يعتمدون على حديث على حديث نجس. Itu jamak dari rawin. Apa jamaknya? Ruwatun. على حديث رواته ثقة وظاهره الصحة ويجعلونه معارضا الأحاديث المتوقات بالقبول المتفق على صحتها نعم. Kemudian kata beliau, فإنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد عليها. Maka sudah sepatutnya bagi seseorang tidak bersandar kepada hadis-hadis tersebut yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Fakama annama annana la na'tamidu 'ala dhahiri isnad la tashihan wala tad'iban, sebagaimana halnya kita tidak bersandar kepada sanad yang secara zahirnya sahih, baik ketika mensahihkan atau mendhaifkan, ya, tidak dalam mensahihkan, kita tidak bersandar dalam pensahihan ataupun pendhaifan, fa innahu yajibu an nuhila hadhihi al-masail ila al-qawaid al-'ammah fi syari'ah. Maka kita harus mengembalikan masalah ini kepada kaidah umum syariat. Kemudian wal ahadits allati tu'tabaru jibalan rasiyatan, dan kepada hadis-hadis yang ya dianggap yang dijadikan acuan, yang hadis-hadis tersebut jibal, bagaikan gunung yang rasiyatan, yang melimpah, yang sangat banyak yang. Fa syekh al-an, maka syekhul Islam saat ini sekarang ya, beliau bayyana rahimullah menjelaskan di sini rahimullah annahu qad sayakunu qad yakunu asanul sahihan wal matnu ghaira sahihin. Nah, beliau menjelaskan hadis tersebut sahih sanadnya, tapi matannya tidak sahih. Ya, tidak sahih kama sabaqa, sebagaimana yang telah lalu dijelaskan min zikri al-awham. Karena ya, terdapat kesalahpahaman sebagaimana hadis tentang menikahnya Rasulullah SAW dengan Maimunah. Ya. Abu Rafi' yang menjadi comblang radhiyallahu anhu menjelaskan nikahnya itu di saat halal, bukan sedang ihram. Ibnu Abbas menjelaskan di saat ihram. Abu Rafi' waktu itu dewasa, Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Dan Maimunah langsung yang menjadi istri Rasulullah menjelaskan pun itu di saat ya, di saat halal, sudah tahallul, bukan sedang ihram. Hadis Ibnu Abbas walaupun keliru sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Hadis Abu Rafi' dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Ya, bisa dipahami sini. Ya, jadi sanadnya sahih, matannya tidak sahih. Ya, hadis surat Bukhari tadi. Ini contoh pekan lalu ya. Ya. Wa kadzalika ba'dun nasi alladziina yad'uuna 'ilmal hadis, dan juga sebagian orang mengklaim dirinya menguasai ilmu hadis. Wa annahum ahlu, dan mereka mengklaim mereka lah ahlu hadis. Wa rijalu, dan para periwayat hadis. Wa kadzalika ba'dun nas, kemudian tajiduhum ya'tamiduna 'ala haditsin ruwatuhu tsiqatun. Anda akan mendapati mereka berpedoman pada hadis yang para perawinya tsiqah, wa dhahiruhu as-sihah, dan zahirnya hadis tersebut sahih. Ya. Wa yajalunahu mu'aridan lil ahadits al-mutalaqqati bil qabul. Ya. Namun mereka menjadikan hadis tersebut kontradiksi, berlawanan dengan hadis-hadis yang kesahihannya diterima, al-muttafaq, yang disepakati ala sihhatiha, atas kesahihannya. Terus ya, baca di sini Pak Yanto. Hatta idza 'amada sahihu ma'ruf as-sahiha, hatta idza 'amada sahihu al-ma'ruf akhadha yatakallamu lahu at-ta'wilatu al-baridatu aw yaj'aluhu dalilan lahu fi masail al-'ilmi ma'a anna ahl al-'ilmi bil hadithi ya'rifuna anna mithla hadha ghalatun wa kama anna 'ala al-hadithi adillatun ya'lamu biha annahu sinfun yu'lamu biha ya yu'lamu biha annahu sinfun wa qad yuqta'u bidzalika wa 'alaihi adillatun ya'lamu biha annahu yu'lamu biha fa'alaihi adillatun yu'lamu biha annahu kadzibun wa yuqta'u bidzalika mithlu ma yuqta'u bikadzibin ma yarwihi bikadzibi mudaf ma yang mausul mudaf ilaih bikadzibi ma yarwihi awadda'una min ahlil bid'ahi wal gulwi fil fadaili mithlu hadithi yawmi asyura'a wa amsaluhu mimma fihi anna man shalla rak'ataini kana lahu ka ajri kadza wa kadza nabiyan wa fi tafsiri man min hadhihi al mawdu'ati qit'atun kabiratun min hadits alladhi yarwihi as-Sa'labi wal-Wahidi waz-Zamakhsyari fi fadaili suwaril Qur'ani suratan fa innahu mawdu'un bi ittifaqi ahli al-'ilmi Sa'labi huwa fi nafsihi kana fi khairun wa khairun qadimun. Walakinahu kana hatibu lailin. Walakinahu kana hatibu lailin. Yukalu ma wajada fi kutubi tafsiri min sahihin wa du'ifin wa maudu'in. Terus dibaca hatibu lailin. Basarah. Hatibu lailin la yumayizu bainal rukobi wal yabisi wa bainal hatbi wal hayati wa bainal hatbi wal hayati wa ghairiha faya taqidu ma yajidu. Nah, mana tadi? Hatta idha arada sahiha, ya, bahkan apabila hadis tersebut bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih al-ma'ruf yang sudah diketahui kesahihannya, akhadha yatakallafu lahu bitta'wilat al-baridah aw yaj'alu dalilan lahu fi masail al-'ilm. Walaupun bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, ya, yatakallaf, dia tetap memaksakan diri, ya, untuk menta'wil dengan ta'wil-ta'wil yang baridah, yang lemah, atau menjadikannya sebagai dalil untuk dia dalam berbagai permasalahan ilmu, dalam permasalahan ilmu din. Ya, ma'anna ahlul ilmi bil hadisi ya'rifuna anna mithla hadza ghalatun. Padahal para ilmu ulama ahli hadis mengetahui bahwa yang semisal ini keliru, enggak pantas dijadikan sebagai, ya, sandaran dalil. Wa kama anna ala al hadisi, ya, dan juga sebagaimana anna alal hadisi adillatan, sebagaimana dalil-dalil sebuah hadis juga memiliki apa namanya dalil-dalil atas sebuah hadis, sebagaimana seperti halnya hadis memiliki beberapa indikasi ya'lamu biha annahu sidqun, yang dapat diketahui hadis tersebut, ya, benar. Wa qad yuqta'u bidzalik, bahkan terkadang diputuskan dengan demikian. Fa alaihi adillatun ya'lamu biha annahu kadhibun wa yuqta'u bidzalik. Maka hadis-hadis itu pun, ya, juga memiliki indikasi-indikasi yang dapat diketahui bahwa isanya hadis tersebut dusta dan difonis demikian. Ya, misal ma yaktibu ma yarwihi al-wadda'un, seperti berbagai hadis yang, ya, apa namanya, yang diriwayatkan oleh para pemalsu hadis. Wadda'un jamak dari wadda', para tukang pemalsu hadis. Min ahli bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah. Wal gulu, dan kalangan orang-orang gulu. Fil fadail, tentang keutamaan-keutamaan, keutamaan beramal gitu. Semisal hadis hari Asyura dan semisalnya, mimma fihi anna man shalla rak'atain kana lahu ka ajri kada wa kada. Ya, semisal apa hadis tentang Asyura dan hadis yang lainnya yang menyebutkan siapa yang melaksanakan salat, ya, 2 rakaat, ya, demikian dia akan mendapatkan pahala demikian dan seterusnya. Ya, dalam sebuah tafsir, ubi tafsir, min hadhil mawdu'at khid'atun kabiratun misul hadis alladhi yarwihi as-Sa'labi wal Wahidi waz Zamakhsyari fi fada'il suwaril Qur'ani suratan. Ya, kemudian dalam bidang tafsir juga banyak, ya, kata beliau, dalam tafsir min hadhil mawdu'at kit'atun kabiratun, juga terdapat potongan yang sangat banyak dari jenis-jenis yang palsu, hadis-hadis yang palsu ini. Semisal hadis yang diriwayatkan oleh Sa'labi oleh Al-Wahidi, oleh Az-Zamakhsyari tentang keutamaan berbagai surat Al-Qur'an, surat per surat. Ya. Surat per surat. Ya, kemudian fa innahu mawdu'un bi ittifaqi ahli al-'ilm. Ya, maka hadis tersebut maudhu' palsu berdasarkan kesepakatan para ulama ahli hadis. Ya. Memang terdapat ya keutamaan surat-suratnya, surah Al-Kahfi, surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, ya, surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, surah Al-Muluk, surah Sajadah. Ya. Namun terbatas. Nah, kalau mereka semua menjadikan surah Ali Imran, surah ini, surah Nisa, surah ada fadailnya. Ya. Wa Salabi hiya fi nafsihi kana fihi khairun wa dinun. Sedangkan Salabi secara secara persan dia orangnya baik ya. Ya, dan juga dia khairun ya, wa dinun, memiliki ya, agama yang baik juga. Lakinnahu kana hatiban lain. Namun orang ini seperti hatiban lain. Ya. Hatiban lain itu orang yang cari kayu bakar di malam hari. Dulu kan enggak ada lampu. Dia enggak tahu yang diambil itu kayu atau ular gitu ya. Dia enggak tahu. Nah, begitu maksudnya hatibul lain. Kata Syekh Al-Utsaimin, hatibul lain la yubayyiz. Ya. Sedangkan yang dinamakan hatibul lain ya, ini orang yang enggak bisa membedakan. Yang dinamakan hatibul lain orang yang tidak bisa membedakan. Membedakan mana kayu bakar yang kering, yang basah dan yang kering. Ya. Dan dia ya, dan juga tidak bisa membedakan atau ular ya, dan dia pungut apa yang dia dapati. Udah pokoknya ada di kitab. Masa ulama salah begitu. Husnudzan yang bagus tapi membawa kepada kebinasaan. Baik. Nah. Berikutnya. Ya, Nizza, baca. Karena itu absor khabar dari kana ya. Nah, terus tafsiru muktasarun minas ta'lami. Lakinnahu sona tafsiruhu anil ahadithi al mawdu'ati wal aro'i al muhtadiati wal mawdu'ati fi kutubi tafsiri kathiratun. Nah, berikutnya ya, kata beliau di sini As-Sa'labi sendiri beliau adalah sahibu sahibuhu karena absara minhu bil arabiyah. As-Sa'labi sendiri beliau secara persam wahidiyah bukan salam wahidi ya, beliau secara persam sahibuhu karena absara minhu bil arabiyah. Beliau adalah orang yang absara, artinya memiliki pandangan yang luas, wawasan yang luas dalam bahasa Arab. Sedangkan Al-Baghawi tafsir beliau muhtasarun, itu lebih ringkasan, meringkas tafsirnya Sa'labi. Lakinnahu sana tafsirahu min al-hadis al-mawdu'ah. Namun beliau menjaga tafsir beliau dari hadis-hadis yang maudhu', palsu, wal ara al-mubtadi'ah, dan pendapat-pendapatnya para ahli bid'ah. Wal mawdu'at fi kutubi tafsir katsiran. Wal mawdu'atu, sedangkan hadis-hadis yang maudhu' dalam kitab tafsir sangat banyak sekali. Ya, terus Mirza baca syarahnya. Hadza taqwimun min syaikhil islami bi hadhihi al-kutubi fatakallama 'ani Sa'labi wal Wahidi wal Baghawi wa muqtada kalamuhu anna tafsir al-Baghawi ahsana hadhihi at-tafasir. Anna tafsir al-Baghawi ahsanu. Ahsanu hadhihi at-tafasir. Wa idza sa'ala ahadukum hal siyaqul isnadi qabla al-hadithil mawdu'i yubarrirul ityana bihi fi kitabit tafsiri fa aqulu hadha wa in kanat tabarru'a dhimmatuhu bihi lakinnahu la yanbaghi ayatiya bil mawdu'ati hadha fil mawdu'i amma dha'ifu fa ahwan fa idzan fal mawdu'u la yanbaghi ayatiya bihi. Nah. Ya, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengomentari pernyataan Ibnu Taimiyah di atas yang membawakan para biografi para mufassir, hadza taqwimun min syekh. Ini adalah ya, kata beliau penilaian dari Syekhul Islam ya rahimahullah taala. Ya, penilaian beliau rahimahullah li hadhil kutub terhadap kitab-kitab tafsir tadi. Amin Sa'labi dari Sa'labi Wahidi Bagawi wa Muqtada Qarami. Maka konsekuensi dari ucapan beliau ini anna tafsir al-Baghawi, tafsir al-Baghawi bahasanya tafsir Baghawi ahsanu hadhihi at-tafasir, adalah tafsir terbaik dari itu semua. Wa idza sa'ala ahadukum, apabila ada seorang bertanya kepada salah seorang di antara kalian bertanya hal siyaqul isnad qabla al-hadis al-mawdhu' yubarrir al-ityan fi kitab at-tafsir, apakah siyak ya, redaksi sebuah sanad ya, atau runtutan sanad pada hadis maudhu dapat menjadikan baik ya, dapat menjadikan baik muatan hadis di kitab tafsir, fa aqul, maka kata Syekh, maka saya menjawab hada wa in kanat ya, yang demikian ini ya, wa in kan, walaupun dia tabarru' adzimmatuh, sekalipun penulisnya terbebas dari ya, apa namanya tanggung jawab, terbebas dari gugatan, lakinnahu layan bagi ayat ya bil mawdu'at, namun tidak sepatutnya dia membawakan hadis-hadis maudhu', mencantumkan hadis-hadis palsu ya, hadza fil mawdu', ini ketentuan ini pada hadis palsu, amma dhaif fa ahwan, adapun hadis dhaif maka dia lebih ringan lagi. Idan kalau begitu fal maudhu, hadis-hadis yang maudhu itu layan bagi ayat tiabe. Itu sudah sangat selayaknya untuk tidak disebutkan, tidak dicantumkan ya, para ulama hadis tidak perlu membawakan hadis-hadis yang palsu tadi. Nah, terus mirsa. Bikhatamihi fi sholati fa innahu mawdu'un fi ittifaqi ahli al-'ilm. Ya. Kemudian Syekh menyatakan, Syekhul Islam di antaranya hadis-hadis yang sangat banyak yang sharih terkait tentang menjaharkan basmalah. Namun Abdul Razzaq Sanani di kitab Al-Musannaf dan juga Al-Imam Al-Baihaqi di kitab Sunan Al-Kubra, juga di Ma'rifatul Sunan Al-Asar, menyebutkan berbagai riwayat tentang kesahihan dari jahar basmalah ini. Oleh karena itulah yang dijadikan sebagai patokan dari kalangan Syafi'iyah, dan inilah ketetapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, wa hadis at-tawil, dan hadis yang cukup panjang yang fi tasadduqihi bi khatamihi. Mana berikutnya? Wa hadis Aliin ya, at-tawil, hadis Ali bin Abi Thalib yang panjang ya, bahwa beliau menyedekahkan cincinnya fi salati, dalam salat, fa innahu mawdu'un bi ittifaqi ahli ilmi, maka itu juga maudhu' berdasarkan kesepakatan ahli ilmu. Nah, baca berikutnya syarahnya siapa? Ini Sabit, baca Sabit. ala hadithi aliyin at-tawili. Nah, terus wa hadithu ruwiya min iddatin turukin akhrajaha at-tabari wa ghayruhu fi tafsiri qawlihi ta'ala innaha walillahi rasuluhu walladheena amanu alladheena yuqimuna as-salata wa yu'tuuna az-zakata wa hum raki'un. Fahawaha anna aliyyan radhiyallahu anhu marra bi sa'ilun bil hali rukuihi fa'attahu khatamuhu fanazalat al-ayatu. Qala ibn kathir fi hadhihi al-riwayat walaysa yasifu shay'un minha bil kulliyyati lidhafi asanidiha wa jahalati rijaliha وعلق على المرحوم الشيخ أحمد وعلق المرحوم الشيخ أحمد الشاكر بعد أن يمن أحمد الشاكر على هذه الآثار التي أخرجها الطبري بقوله وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجة في الدين. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه موضوع والموضوع هو المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روي في قوله ولكل قوم حال أنه علي وتأتي حسبك. Itu udah matan ya, udah matan yang baru ya. Dan berkata Syekh Al-Utsaimin rahimullah, takallam al-mu'allif rahimullah Ibn Taimiyah di sini berbicara ala hadis al-alin al-tawil, hadis Ali yang panjang sekali. Wa hadal hadis ruya min iddati turukin, dan hadis ini akhirnya dengan segala tamrid ruwiya, ini indikasi-indikasi dhaif. Ya, bukan dengan sigo jazm roa gitu. Ya, diriwayatkan dari ya, beberapa jalur, beberapa jalan. Ya, akhrajaha Tabari wa ghairuhu, yang dikeluarkan oleh Tabari dan yang lainnya fi tafsir qauli ta'ala, dalam tafsir firman Allah Ta'ala inna mawaliyukumullahu wa rasuluh, sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un, yaitu yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, serta mereka ya rukuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa hawaha anna aliyan radhiyallahu anhu marra bihi sa'ilun fi hadhi ruku'ihi. Ya, maka beliau menjelaskan ketika Ali sedang rukuk dalam sholat, ada seorang sa'il. Sa'il di sini bukan orang yang bertanya, orang yang tukang minta-minta, pengemis. Ya, melewati beliau. Ketika beliau sedang dalam keadaan rukuk. Ya, fa'atahu khatamah. Maka beliau pun memberikan kepada tukang minta-minta tadi cincinnya. Fanazalat al-ayah. Maka ayat ini pun turun. Qala Ibn Katsir fi hadhihi riwayat, ya, Ibn Katsir berkata terkait dengan riwayat-riwayat yang ini, laisa yasihu syai'un minha bil kulliyati lidha'fi asanidiha wa jahalati rijaliha. Kata Ibn Katsir, ya, tidak ada sedikit pun yang sahih terkait dengan riwayat-riwayat ini secara totalitas, secara global. Ya, kenapa? Karena kelemahan sanad-sanadnya dan karena kemajhulan para perawinya. Ya, karena kemajhulan para perawinya. Majhul almarhum, ya, ini boleh menyebut orang yang sudah meninggal dengan almarhum. Syekh Al-Utsaimin sini menyebut Syekh Ahmad Syakir dengan almarhum. Ya, dan dalam berbagai liqa' maftuh dari Syekh Al-Utsaimin, beliau ditanya tentang hukum mengucapkan almarhum. Kata beliau boleh, maknanya doa. Ya, sebagian ulama menyatakan enggak boleh. Nah, ini pendapat yang keliru. Yang benar ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin. Enggak perlu khawatir. Oh, kok Salafi nyebut almarhum Syekh Utsaimin, bukan Salafi emangnya. Ini di buku ini Syekh Utsaimin nyebut sahabat Syakir dengan apa? Almarhum. Ya. Ada di soal jawab Syekh di YouTube ya. Sebagian memang belum diterjemahkan. Tapi antum bisa merujuk ke situ. Hukum mengucapkan almarhum kepada orang yang sudah meninggal. Ini bukan memastikan, tidak, sebagaimana antum mengatakan si fulan rahimahullah dengan si ghafil mahdi lagi. Ya, Allah telah merahmatinya. Itu maknanya doa. Ya, bukan memastikan Allah telah merahmatinya. Pakai fi'il madi lagi. Hafidhahullah, Allah telah menjaganya. Itu kan maknanya doa. Sama demikian pun dengan almarhum. Maknanya doa. Semoga dia dirahmati. Hakannya. Gak perlu khawatir. Antum nyebut Syekh bin Bas, almarhum Syekh bin Bas. Gak masalah. Ya. Gak masalah. Oh, tapi nanti di enggak ada, ini bukan masalah usul, masa ditahdir gara-gara ini. Yang tahdir itu orang jahil. Nah, dan ini Syekh menyebutkan yang ini. Syekh saya menyebut Syekh Ahmad Syakir di sini sebagai almarhum. Antum punya bukunya ini, ngapain antum khawatir? Antum punya bukunya, antum baca sendiri. Ah, lihat. Apalagi kalau mau dengar lagi lebih lanjut, ada di YouTube Lekom Mafto soal jawab dengan Syekh Al-Utsaimin terkait hal ini. Memang ada ulama yang mengatakan, oh enggak, itu bentuk pemastian. Lah enggak, gimana memastikan? Emangnya Syekh Utsaimin itu orang gulu apa? Maknanya doa, ya, maknanya doa. Dan itu sudah biasa diucapkan oleh kiai-kiai kita, ulama kita sejak dulu. Muncul zaman sekarang, enggak boleh, oh seolah-olah tabu. Seolah-olah pengucapan almarhum, almarhumah tabu. Lah, tidak demikian, ya. Baik. Mana tadi? Sudah dibaca belum Bapak Sabit? Sudah ya. Kemudian almarhum Syekh Ahmad Syakir Al-Laqo. Beliau memberikan ta'lik, memberikan komentar. Ala hadhil asar. Ya, terhadap riwayat-riwayat ini. Ya, allati akhrajaha Tabari, yang dikeluarkan oleh Tabari biqauli, dengan pernyataan Syekh Ahmad Syakir Al-Muhaddis, ya almarhum, hadhil asaru jami'an la taqumu biha hujjatun biddin. Seluruh asar-asar ini terkait tentang cincinnya Ali tadi, itu tidak bisa dijadikan hujjah dalam agama. Wa Syekhul Islam rahimahullah taala yara annahu mawdu'un wal mawdu' huwa al-maghdhub 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa riwayat tersebut mawdu' dan mawdu' merupakan sesuatu yang didustakan. Ya, yang merupakan sebuah kedustaan, kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Nah, terus lanjut lagi Sabit berkat tanggung ini ya, Sabit limatan. Marwa. Nah, dan semisal contohnya adalah marwa fi qaulih, yang diriwayatkan dalam ucapan beliau dalam tafsirnya itu ayat walikulli qaumin had, dan setiap kaum ada yang memberi petunjuk, kata mereka ini Ali. Ya, kemudian wa ta'iyaha udhunun wa ra'iyah, ya, agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Dari udunuka ya Ali, maksudnya adalah telingamu hai Ali, semuanya Ali ya. Terus sabit zahir. Ya dusun. Al-Hudati Ar-Rasulu dan Rasuluh alaihi wassalatu wassalam wa ta'iha udhul wa'i adhi fi'at fi'ayi udhul wa'i ta'iyya qalqul ta'iyya qalqul wa ta'iyyuhu fa'iyya da'ilat da'ilatun fa'iyya da'ilatun fi'adat fa'i'adhi al-ayati. Nah, kemudian kata Syekh, zahir anna hadha min tafsir Rafidah. Zahirnya ini merupakan tafsirnya kaum Syiah Rafidah. Fahum alladhina yajussuna mithla hadhihi al-asya'. Mereka lah yang sering ya, menyisipkan ya, hal-hal semisal ini. Hal-hal semisal ini wala syaka anna likulli qaumin hadiyan. Padahal tidak diragukan lagi setiap kaum memiliki orang yang memberikan petunjuk. Ya, lakin laisa huwa ali. Lakin laisa huwa aliun faqat. Ya. Namun itu bukan ali saja. Ya, bukan ali semata. Kullu qaumin yassarallahu lahum man yahdihim. Nah, Allah mengutus ya, setiap kaum, kata beliau, Allah mengutus seorang pemberi petunjuk kepada setiap kaum. Ya. Allah mudahkan untuk mereka untuk memberikan petunjuk kepada mereka dari orang yang memberikan petunjuk tadi. Wala ra'sil hudati ar-rusulu alaihim as-salatu wassalam. Maka pemimpinnya adalah para rasul alaihim assalatu wassalam. Ya, kemudian dalam firman Allah, wa ta'iyaha udunun wa'iyah, agar diperhatikan oleh telinga orang yang mau mendengar. Ya. Ini ditunjukkan untuk setiap telinga yang dapat mendengar. Fi ayyi udunin wa'iyah. Ini ditunjukkan untuk setiap yang telinga yang mau mendengar. Ta'iyya al-qawul, yang dapat memahami ucapan pernyataan. Tafhamuhu, yang memahaminya. Fahiyya dakhilatun fi hadhihi al-ayah. Maka ini masuk dalam cakupan ayat ini. Terakhir ini ya, Brandy. Jaririn. Mardawai wacan apa itu? Af'ala berarti au ma'a. Au ma'a maknanya asyara. Terus ila mankib ali faqala antal hadi ya ali bika yahtadin muqtaduna min ba'di qala al-hafiz ibn kathirin wa hadha al-hadis fihi nakaratun syadidatun. Nah, ini terakhir ya. Ya, contoh yang lainnya ialah yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu dan dikeluarkan oleh Ibnu Mardawai, Abu Nu'aim dan selainnya dari hadis Ibnu Abbas. Ya, Allah taala ketika firman Allah turun innama anta munzir wa likulli qaumin had, sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan dan setiap kaum ada yang memberi petunjuk. Maka wada'a Rasulullah SAW yadahu ala sadri. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas dadanya Ali, lalu beliau bersabda anan munzir. Akulah sang pemberi peringatan. Wa au ama biyadihi, dan beliau mengisyaratkan ya dengan tangan beliau ila man kibaliin, ya, ke pundaknya Ali, ke bahunya Ali, ya. Faqal, kemudian beliau bersabda, antal hadi ya Ali, engkau lah sang beri petunjuk wahai Ali, ya. Bika yahtadi al-muhtaduna min ba'di, kepada engkaulah para peri petunjuk mengambil petunjuk setelah aku wafat nanti. Ini hadis riwayat para perawi Rafidah. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan hadal hadis fihi nakarah. Ya, hadis ini terdapat kemungkaran yang syadid, yang sangat berat, ya, yang sangat mungkar. Baik, cukup nanti kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu pasal an-nau as-sani al-khilaf al-waqi' fi tafsir min jihatil istidlal. Ya, semua ada yang mau ditanya silakan, ya, tafadhalu.